Sudah catin. Sampun dah. Oke, setelah satu persembahan dari Arneta Julia, ini saya lihat ibu-ibunya udah pada ngantuk, mas-masnya udah pada ngantuk juga ya. Tak kasih kembang rancak untuk Anda, bersama Arjuna Record, bersama Cumi-Cumi, untuk Laskar Buana. Kali ini saya panggilkan artis tercantiknya Jombang Jawa Timur, bakal menyapa saudaraku dari Kanung Telogo Tunggal. Kita goyang kembali, Fira Azahra Adela. Dilakoni tetap di mana.